liramu. Jogonan sapa sak ngancani kowe saiki. Matine dhek. Jadi sia-siake. Aku iso ninggalke dhek demi kowe. Tokno aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Wis. Aku pamit. Yo wis rapopo. Jodoh.